Jokowi disuntik vaksin lagi. Katanya Jokowi itu bapak pemberani. Rara Raffi Ahmad bikin ulah lagi. Aku iri sama bikin beli tanah bisa beli tiga. Bapak padahal sehari-hari makan nasi sisa. Maunya aku beli apa? Sehari-hari ku bisa apa? Jokowi disuntik vaksin lagi. Katanya Jokowi itu bapak pemberani. Raffi Ahmad bikin ulah lagi. Aku iri sama-sama rocikin. Beli tanah beli tiga. Padahal sehari-hari makan nasi sisa.